عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja, para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari berbagai keburukan, dan semoga Allah selalu memberi, menjaga dan memelihara kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, yaitu pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang ru'ya, tentang mimpi, dan telah kami jelaskan perkataan para ulama bahwasanya mimpi itu secara garis besar ada tiga macam. Ada yang namanya ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada al-hulmu, al-hulum, itu mimpi yang jelek, mimpi yang buruk. Ini dari syaitan. Dan yang ketiga adalah hadithun nafs. Hadithun nafs yaitu hal-hal yang dialami seseorang ketika dia berada di alam sadar, kemudian terbawa sampai pada tidurnya, sehingga dia bermimpi tentang apa yang dia alami di alam sadarnya. Ini namanya hadithun nafs. Kemudian kita sudah membahas pula beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu hadis yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'min takdzib." Apabila waktu semakin berlalu atau semakin cepat, dan di saat itulah mimpi seorang mukmin bukan sebuah kedustaan, tapi selalu menjadi realita. Waru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Dan mimpi seorang mukmin itu adalah satu per 46 bagian dari kenabian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur perkataannya. Jadi kalau ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia selalu berkata jujur, ya, dia tidak berbohong, maka ketika dia bermimpi itu mimpinya selalu benar. Selalu benar. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fi al-yaqdah. أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. حديث متفق عليه تقرأه الإمام بخاري dan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manam, barang siapa yang bermimpi yakni melihat aku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam yaqdhah, dalam keadaan terbangun. Artinya au ka'anna mar'ani fil yaqdhah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka seakan-akan dia melihat aku dalam keadaan terbangun. La yatamathalu syaitan bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ya, jadi syaitan tidak bisa dan tidak mempunyai kemampuan untuk menyerupai hakikat jati diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pentingnya, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, seorang itu mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk fisiknya seperti apa beliau itu, dan itu dengan membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menjelaskan sifat-sifatnya, bentuk fisiknya, dan itu sudah banyak ditulis oleh para ulama, tentang Rasulullah Sallam. Ya, bagaimana beliau sebenarnya dari sisi fisiknya, sifat-sifatnya, ini telah dijelaskan dan diriwayatkan oleh para ulama hadis-hadis tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu seorang harus mempelajarinya, sehingga kalau dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari kitab-kitab para ulama tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang perilaku, sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan sesuai. Kalau benar sama dengan sifat yang dia ketahui dari apa yang dipelajari tentang Nabi Sallam, maka berarti mimpinya benar. Namun apabila dia dalam mimpinya melihat seseorang, ya, yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan Nabi yang dilihatnya, ya, tetapi yang lainnya, syaitan yang datang seakan-akan mengatakan dia itu Nabi, padahal dia itu bukan Nabi, jadi dia dalam bentuk yang lain, ya. Karena seorang yang melihat Nabi SAW itu dalam mimpinya, itu sesuai dengan apa yang menjadi perilaku Nabi SAW, dan bentuk fisiknya, sifat-sifatnya, baru kemudian bisa dia tetapkan bahwa itu adalah Nabi SAW yang dilihatnya. Ya, ini permasalahan berkaitan dengan melihat Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ada orang melihat Nabi SAW dalam mimpinya sama dengan sifat-sifat yang dia pernah membacanya dari kitab-kitab para ulama tentang syama'il, sifat-sifat Nabi SAW, ya, maka berarti mimpi ya benar. Namun kalau tidak, berarti bukan. Sebagaimana saya pernah memberikan contoh, kalau ada orang bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi SAW itu dalam apa yang dilihatnya dalam mimpinya itu tidak berjenggot, berarti itu bukan Nabi. Yang dilihatnya itu bukan Rasulullah SAW, ya. Karena tidak sesuai dengan sifat-sifat Nabi SAW dalam bentuk fisiknya. Di antaranya beliau adalah seorang yang berjenggot, ya. Ini satu contoh. Dan Nabi SAW orangnya, fisiknya itu, beliau tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek, ya. Beliau tidak tinggi, tidak tinggi sekali, dan tidak pula pendek, tapi menengah. Itu fisik Nabi SAW, ya. Nah, kalau ada orang mimpi melihat Nabi tingginya 2 meter misalnya, berarti bukan Nabi itu, karena tidak sesuai dengan fisik yang digambarkan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat yang melihat beliau, yang bertemu dengan beliau SAW. Ini yang menjadi tolok ukur, barometer bahwa seorang ketika bermimpi melihat Nabi SAW, apabila sesuai dengan syama'il beliau, sifat-sifat beliau, bentuk fisik beliau, ya, maka berarti itu benar. Namun kalau tidak, maka itu berarti bukan Nabi SAW. Karena syaitan tidak bisa mengikuti atau tidak bisa menjelma dan menyerupai seperti rupanya Nabi SAW. Syaitan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Karena Allah menghalanginya. Ya. Syaitan itu bisa berbuat, menjelma menjadi sesuatu yang lainnya. Ya. Atau menyerupai seseorang. Tapi dia tidak bisa dan tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini hal yang penting diketahui. Karena apa? Karena masalah mimpi ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mengalami mimpi itu. Lah, orang yang mengalami mimpi yang bermimpi ini macam-macam. Ada orang yang jujur, ada orang yang benar, ya. Tetapi juga banyak orang yang berdusta, pembohong, bermimpi melihat Nabi, padahal dia ini kadzab, sering berdusta. Nah, ini tidak bisa dipercaya. Apalagi zaman kita ini ada hal-hal yang aneh-aneh. Kita dengar ada seorang Rasulullah SAW ada di sampingnya ketika naik mobil, subhanallah. Kok cari duit pakai dengan berbohong, subhanallah. Subhanallah. Apa tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Naik mobil di sampingnya ada Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Ini tidak dilakukan tentang kedustaan hal tersebut. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi wasallam ini menunjukkan pula bahwa mimpi yang benar itu, ya, ketika dia bermimpi melihat Nabi SAW, maka sama dengan ketika dia melihat beliau secara langsung. Ya, kalau memang mimpi itu benar dan orangnya jujur, ya, orangnya yakni betul-betul jujur, dia bermimpi melihat Nabi SAW, ya, apalagi dia orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat, orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah mimpinya benar. Nah, ada sebuah kisah tentang seseorang yang datang kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Sirin salah seorang tabi'in. Ya, tabi'in besar. Seorang alim besar bertemu dengan sejumlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Nah, orang itu datang kepada Muhammad bin Sirin dan beliau adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang pandai di dalam mentakwilkan mimpi. Nah, ada orang datang kepada beliau mengatakan bahwa orang ini dia mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah kepada orang tersebut, sifli alladhi ra'aitahu. Coba kamu gambarkan kepada aku sosok orang yang kamu melihatnya dalam mimpimu. Mengapa? Fa'in wusifa lahu sifa la ya'rifuha. Maka ternyata orang itu memberikan, menyampaikan tentang sifat gambaran orang yang dilihat dalam mimpinya ternyata tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, maka kata Muhammad bin Sirin rahimahullah kepada orang tersebut, lam tarahu, bahwa kamu bukan bermimpi melihat Nabi SAW. Ya, kamu bukan bermimpi melihat Nabi SAW, tapi yang kamu lihat itu yang lainnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang seorang yang bermimpi melihat Nabi SAW itu Kalau sesuai dengan sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam, maka mimpinya benar. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Berarti yang datang itu bukan Nabi. Ya. Tapi syaitan yang ingin menipu orang ini. Syaitan yang ingin menipu orang tersebut. Seakan-akan itu Nabi, padahal bukan. Ya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW dalam bentuk aslinya. Hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Jika salah seorang di antara kalian bermimpi dan suatu mimpi yang dia menyukainya, artinya mimpi baik. Fa inna ma hiya min Allah Ta'ala. Maka sungguhnya apa yang dilihatnya itu, artinya mimpinya itu adalah dari Allah Ta'ala. Falyahmadillah 'alaiha. Maka hendaklah dia memuji Allah atas mimpinya itu. وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب. Beliau kemudian mengatakan, maka hendaklah dia menceritakan mimpinya tersebut. Ini mimpi yang baik itu. Dalam riwayat yang lain kata beliau, فلا يحدث بها إلا من يحب. Maka jangan dia ceritakan mimpi yang baik itu kecuali kepada orang yang dicintainya. وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَقْرَحُ. Namun apabila dia melihat selain yang baik itu, ya dia mimpi yang lain, mimpi jelek, ya مِمَّا يَقْرَحُ, yang mana dia tidak senang melihat, bermimpi dan mimpi itu, dia benci terhadap mimpi itu, فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ, maka mimpi itu adalah dari syaitan. فَلْيَسْتَعِدْ min syarriha, maka hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Wala yadhkurha li ahadin, dan jangan dia sampaikan, jangan dia ceritakan, jangan dia sebutkan mimpi itu kepada siapapun. Fa innaha la tadurruhu, karena mimpi itu tidak akan membahayakan dia. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di dalam hadis ini, ya, ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Beliau menyebutkan di sini ada dua mimpi. Dua macam mimpi. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang bagaimana sikap seorang yang bermimpi dengan salah satu dari mimpi ini. Yang pertama adalah mimpi yang baik, ru'ya salihah. Ini yang disebutkan. Nah, kalau seorang bermimpi dan mimpi yang baik, ya, maka ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikapnya terhadap mimpi tersebut? Disebutkan dalam hadis ini, فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. Maka jangan dia ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Ya, karena apa? Khawatir kalau dia menceritakan pada orang lain yang ada hasad dan dengki kepadanya, ya itu juga bisa berdampak jelek. Sehingga seorang yang bermimpi baik hendaknya dia menceritakan kepada orang yang dia cintai dan dia tahu orang itu mencintainya, orang itu baik dengannya. Ya. Silakan dia ceritakan pada orang tersebut. Tapi jangan menceritakan kepada sembarang orang. Tidak. Ini kalau mimpi baik. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu kalau seorang bermimpi dengan mimpi yang jelek, yang dia tidak senang dengan mimpi tersebut. Jika dia bermimpi dengan mimpi seperti ini, maka ini adalah dari syaitan. Mimpi buruk itu dari syaitan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Disebutkan di dalam hadis ini ada dua adab. Nanti masih ada adab yang lain lagi. Ada dua adab yang seyogianya dia lakukan ketika bermimpi buruk. Yang pertama, dia mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari mimpi itu. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Atau a'udzu billahi min syarriha. Ya, aku mohon perlindungan pada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Ya, dia isti'adzah, minta perlindungan pada Allah. Dari mimpi yang buruk itu. Yang dilihatnya. Kemudian yang kedua, wala yadhkurha li ahadin. Jangan dia menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Ya. Jangan diceritakan. Tutup mulutnya. Kunci lisannya. Jangan sampai dia ceritakan pada orang lain. Diam. Nah, insya Allah, dengan melakukan dua adab ini, pertama, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari keburukan mimpi tersebut. Yang kedua, diam. Tidak menceritakan mimpi ini kepada yang lainnya. Siapapun orangnya, maka insya Allah dia ya tidak akan artinya mimpi itu tidak akan mencelakakan orang tersebut. Ya, insya Allah mimpi itu tidak akan membahayakan orang tersebut. Nah, ini dua hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mimpi yang baik dan mimpi yang buruk masing-masing dengan adabnya. Bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita bermimpi yang baik, dan apa yang harus kita lakukan ketika bermimpi yang buruk. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwa apabila mimpi itu baik, maka berarti mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau ada orang bermimpi dan mimpi yang buruk, itu adalah dari syaitan atau dari kotor jiwanya. Kekotoran jiwanya. Sehingga dia mimpi buruk. Ya, jiwa yang kotor menyebabkan dia bermimpi yang buruk. Kemudian, di antara tanda mimpi itu baik, bagaimana kita mengukur sekarang bahwa mimpi ini baik atau mimpi ini buruk? Kalau mimpi buruk jelas. Kalau mimpi baik, ya, mengukur bahwa mimpi itu baik adalah kita melihat sesuatu yang kita menyukainya. Ya, sebagaimana hadis ini menyebutkan demikian. Ya. Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, kalau dia bermimpi dan suatu mimpi yang dia menyukai mimpi itu, ya, maka ketika seorang menyukai mimpi itu, ini menunjukkan bahwa mimpi itu adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Itu standarnya. Mimpi baik itu ketika dia bermimpi sesuatu yang dia menyukainya. Sedangkan kalau ukuran mimpi itu jelek, ketika dia bermimpi sesuatu yang dia tidak menyukainya, berarti mimpi itu jelek. Kemudian, ketika seorang bermimpi dan mimpi yang baik, hendaknya dia memuji Allah. Memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Dia memuji Allah Ta'ala dari mimpi tersebut. Dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia bermimpi mimpi yang jelek, maka hendaknya dia itu berta'awud. Ya, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Maka dia mengatakan misalnya, a'udzubillahi minasyaitan rajim min syarri ma ra'aitu, dari keburukan apa yang kulihat. Ya, berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya, dari kejahatan apa yang kulihat, dari keburukan apa yang aku lihat dalam mimpiku. Nah, ini insyaallah tidak akan mencelakakan orang itu. Tidak akan mencelakakan orang tersebut. Ini di antara adab-adab mimpi. Dan yang berikutnya bahwa seorang mimpi buruk itu tidak boleh dia menceritakan kepada orang lain. Cukup antara dia dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihatu wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanah min Allah wal hulmu min asy-syaitan, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. حديث متفق عليه dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya as-salihah wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanah min Allah." Mimpi yang baik, mimpi yang bagus itu dari Allah. Wal hulmu min asy-syaitan, dan mimpi yang buruk adalah dari syaitan. Faman ru'a syai'an yakrahuhu, maka barang siapa yang dia bermimpi melihat sesuatu yang dia membencinya, ya, dia tidak menyukainya, falyanfuth an shimalihi thalathan, maka hendaknya dia itu meludahi sisi kirinya 3 kali. Tuh, tuh, tuh. Seperti itu. Tidak perlu harus keluar ludah yang banyak. Yanfuth itu ada percikan air ludah. Ya. 3 kali. Ya. Tuh. Tuh, tuh. Ya. Wal yata'awad minas syaitan. Kemudian dia mohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Setelah dia meludahi 3 kali di sisi kirinya, kemudian dia membaca a'udzubillahi minas syaitan rajim. Ya. Nah, insyaAllah kalau dia lakukan hal tersebut, maka mimpi itu tidak akan mencelakakannya, tidak akan membahayakannya, tidak akan memberikan atau mendatangkan mudarat kepadanya kalau dia melakukan hal ini. Jadi dalam hadis ini itu ada tambahan adab, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang bermimpi yang buruk, yaitu dia meludah, ya, ke sebelah kiri 3 kali. Ya. Kalau sebelumnya ada 2 adab, pertama dia mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan mimpi itu atau dari syaitan. Yang kedua, dia tidak menceritakan pada siapapun. Nah, di sini yang ketiga dalam hadis ini sebut tambahan adab mimpi yang jelek ini, yaitu dengan meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya, yamfuth. Ya, yamfuth itu artinya dia mengeluarkan sedikit air ludah. Tuh, tuh, tuh. Hanya percikan tipis dari air ludah itu. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Dari Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, "Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha," apabila salah seorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang dia benci terhadap apa yang dilihat itu, "falyabsuk an yasarihi thalathan," maka hendaknya dia meludah sebelah kirinya 3 kali. Ya. "Walyasta'id billahi minasyaitan thalathan," kemudian dia mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan, itu juga 3 kali. Kemudian "Walyatahawwal an jambihi alladhi kana alaih," dan dia merubah posisi tidurnya. Kalau dia sedang tidur menindih sebelah posisi sisi kanannya, maka dibalik menindih sisi kirinya. Kalau ketika dia bermimpi dia menindih, dia sedang menindih sisi kirinya, maka dia berbalik posisi menindih sisi kanannya. Nah, hadis ini menambah adab yang lain ketika seorang bermimpi. Jadi yang pertama dari hadis dari sebelumnya, kalau dia bermimpi yang jelek, dia membaca isti'adzah, mohon perlindungan pada Allah dari syaitan atau dari keburukan mimpi itu. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Ya. Atau a'udzubillah min syarri ma ra'ait. Aku mohon perlindungan pada Allah dari apa yang aku lihat, dari keburukan yang aku lihat. Kemudian yang kedua, dia tidak membicarakan kepada siapapun. Ya, yang kedua, dia meludah sebelah kiri. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada tambahan dalam hadis ini, membalik posisi tidurnya. Merubah posisi tidurnya. Yang keempat, dia tidak menceritakan kepada siapapun. Nah ini adab-adab ketika seorang bermimpi buruk. Ya, jadi untuk menangani atau untuk menghilangkan apa namanya hal-hal yang mungkin menjadi beban bagi seorang ketika dia bermimpi yang jelek, ya, yaitu dengan dia membaca ta'awud atau meludah sebelah kiri 3 kali, kemudian membaca ta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari syaitan, ya, yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, dia membalik posisi tidurnya. Ya, kemudian yang keempat adalah tidak menceritakan mimpi tersebut kepada yang lainnya. Ini adab-adab diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bagi seorang yang bermimpi jelek. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Al-Asqa wa Thilah ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu qala dari Abu Al-Asqa, namanya adalah Wathilah ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yura 'ainahu ma aw yura 'ainahu ma lam tara aw yaqula 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'zamil fira, sesungguhnya di antara kedustaan yang terbesar adalah, ya, an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi, seorang, ya, dia menisbahkan dirinya bukan kepada ayahnya, bukan kepada ayah kan kandungnya. Ini termasuk kedustaan yang paling besar. Makanya Islam mengharamkan perbuatan ini. Dan sudah disebutkan para ulama, ya, tentang bahaya dan besarnya berdusta atau menisbahkan diri kepada selain ayahnya, ayah kandungnya. Ya, ini hukumnya adalah haram. Ya. Maka dari itu orang yang, misalnya seorang yang mengadopsi anak, itu ada aturan-aturannya dalam agama ini. Tidak boleh kemudian dia menisbahkan anak itu kepada dirinya, padahal dia tidak punya anak. Tapi tetap dinisbahkan anak itu, anak angkatnya, tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Ya. Tidak boleh dia nisbahkan kepada dirinya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yura'ainahu malam taruh. Dia berdusta dalam mimpi. Dia tidak bermimpi, ya, sesuatu, dia mengatakan dia bermimpi. Ini termasuk kedustaan yang besar. Ya, seorang yang dia tidak bermimpi sesuatu, dia mengatakan dia bermimpi, padahal itu dusta. Kemudian yang ketiga, an yaqula 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dia mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah tentang satu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menisbahkan suatu perkataan dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan itu, ucapan itu dari dirinya. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak, ini termasuk perbuatan-perbuatan kedustaan yang amat besar dan dosa-dosa yang amat besar. Ya, di antara dosa-dosa besar. Ya, ada 3 hal. Yaitu seorang menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya. Ya. Yang kedua, dia tidak melihat sesuatu dalam mimpinya, dia mengatakan dia melihat sesuatu dalam mimpinya. Dia berbohong. Yang ketiga, seorang yang membawa-bawakan hadis-hadis palsu. yang itu bukan dari Nabi, dia mengatakan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dosa besar. Nah, yang diambil dari hadis ini, tentu ada pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini. Di antara yang pertama adalah, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang dan menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya. Dan ini yang dijadikan oleh Nabi SAW pertama kali dalam larangan-larangan tentang hal yang dusta ini. Yaitu menisbahkan diri kepada selain ayah, ayah kandungnya. Mengapa demikian? Karena ini adalah mendustakan, berdusta terhadap Allah Ta'ala. Allah menciptakan dia dari air si fulan. Lalu dia mengatakan bahwa dia Allah ciptakan dari air fulan. Fulan yang lain. Nah, ini kedustaan. Jadi dusta ini tidak hanya terhadap dirinya, tapi dia mendustakan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menciptakan dia dari air fulan, dia mengatakan aku ini anaknya Alan. Padahal dia anaknya fulan. Dia mengatakan dia anaknya Alan. Berarti dia telah berdusta. Ya. Dan dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, aku diciptakan dari airnya Alan. Padahal dia diciptakan dari airnya fulan. Ini suatu kedustaan yang amat besar. Makanya, dosa ini termasuk dosa-dosa besar, ya, yang seorang harus waspada. Ya, dan banyak atau sebagian, ada sebagian orang yang mereka mengadopsi anak, kemudian mereka menyebutkan dalam akte misalnya bahwa dia anak yang ayah angkat, padahal dia bukan anak si ayah angkat itu, dia anaknya orang lain. Memang ini hukumnya adalah haram. Ya, ini hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya bahwa ya termasuk yang dilarang adalah berdusta dalam bermimpi. Ya. Dia dusta terhadap mimpi. Dia tidak bermimpi, dia mantan bermimpi. Apalagi mimpi-mimpi yang muluk-muluk. Ya, mimpi yang bagus-bagus. Ya. Padahal dia tidak bermimpi. Hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Atau untuk dia mendapat nama. Atau agar orang-orang taat kepadanya. Ya. Atau mengeruk keuntungan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau ada orang tidak bermimpi, dia mengatakan bermimpi, ya, dan mimpi itu seakan-akan mimpi yang bagus, padahal dia tidak pernah bermimpi, tapi ada maksud-maksud yang lain dari apa yang dia katakan itu, ini adalah dosa besar, ya, ini adalah suatu dosa besar, ya, jadi karena dampaknya adalah besar. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, kalau orang melakukan hal tersebut hanya untuk dunia, untuk halal perkara-perkara duniawi. Sampai berani mengatakan hal yang dia tidak mimpi dan mengatakan bermimpi. Hanya untuk menarik perhatian orang lain. Atau agar dia diangkat derajatnya. Agar dia dimuliakan. Agar dia dihormati. Ya. Atau ingin dari materi manusia. Agar diberikan kepadanya. Na'udzubillah. Ya. Alangkah hinanya perbuatan ini. Ya. Alangkah hinanya perbuatan tersebut. Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, laki-laki dan wanita, dengan semua perlengkapan yang Allah berikan untuk kita bekerja, untuk kita berusaha. Ya. Mengapa kita menipu hamba-hamba Allah hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi? Ya. Untuk mencari perhatian mereka, untuk mendapat dukungan mereka, untuk mendapat harta mereka. Na'udzubillah. Ini perang yang sangat hina. Ya, perang yang sangat hina. Seorang mukmin tidak boleh, tidak pantas melakukan hal tersebut. Ya. Ini termasuk sifat-sifat orang munafikin, riya, ya, supaya dianggap masya Allah. Padahal na'udzubillah. Ya. Tapi dia itu riya. Oleh karena itu harus dijauhi. Kalau ada orang berbuat demikian, bertobat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah Maha Pengampun. Dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Minta ampunlah pada Allah. Istighfar. Taubat. Ya, jangan lanjutkan. ya, perbuatan-perbuatan seperti ini, perbuatan hina, memalukan, ya, dan ini sanksinya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dampaknya besar. Kemudian hadis pelajaran yang lain yang juga diambil dari hadis ini adalah berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Ini diperingatkan juga dan peringatan agar supaya seorang menjauhi perbuatan ini. Ini perbuatan yang keji. Seorang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu kedustaan yang amat besar. Maka dari itu Rasulullah Sallam menjadikan ini sebagai di antara kebohongan-kebohongan yang amat besar. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang semangat Islam untuk mengajarkan kepada umat ini, ya, perangai-perangai yang mulia dan mendidik mereka di atas perangai yang mulia dan menjauhkan mereka dari perangai yang buruk, ya. Karena Islam adalah agama yang memperhatikan masalah ini dan akhlak perangai yang baik itu buah dari akidah yang benar, ya. Karena Allah SWT menjadikan Islam adalah yang terbaik dan itu tidak diragukan. Karena Islam adalah agama seluruh para nabi dan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang terakhir Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Islam yang mulia ini, ya, kepada seluruh umat manusia. Maka Islam adalah ya'lu, agama yang tinggi, agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina inda Allah al-Islam. Oleh karena itu seorang yang berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, di atas tuntunan Islam, akan membuahkan manusia-manusia yang mulia di muka bumi ini. Akan melahirkan generasi yang terbaik, atau generasi yang baik, kalau mereka menjalani dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadis ini tadi yang kita baca ini memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana mulianya Islam. Ya. Islam membina umatnya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya bagaimana perilaku mereka. Baik ketika terbangun, bahkan dalam keadaan tidur pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan pada kita, yang telah mengajarkan semua, segala sesuatu diajarkan. Keadaan seorang dalam keadaan terbangun, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya. Bahkan ketika dia tidur, ketika dia bermimpi, bagaimana adabnya, bagaimana perangainya, bagaimana apa yang harus dia lakukan di saat dia bermimpi. Ini satu hal yang sungguh luar biasa kalau kita renungkan. Kalau kita mengambil pelajaran, ya, dari Islam ini, maka kita tidak akan melepaskan agama Allah ini yang telah Allah nugerahkan kepada diri kita. Kemudian insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki kitab yang kelima atau pembahasan yang kelima, Kitab As-Salam. Kitab As-Salam ini berkaitan dengan salam, ya, berkaitan dengan bagaimana tentang salam itu. Dan bagaimana Islam membawa misi untuk kedamaian, untuk keselamatan, ya, manusia, dunia dan akhirat, dan untuk kedamaian mereka ketika di dunia, bagaimana mereka hidup bagaimana mereka hidup bermasyarakat, bagaimana di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya, dan di antara kaum muslimin dengan umat-umat yang lainnya. Ini semua ya telah diajarkan dan dituntun oleh Islam. Di antaranya adalah dengan tuntunan berupa apa? Yaitu berupa ya menyebarkan dan menebarkan kedamaian. Ya. Salam kepada alam ini. Itu misi Islam. Ya, itu misi Islam. Nanti akan kita dengar pembahasan dalam hadis-hadis yang akan dibahas insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar seorang terhindar dari syaitan dan bisikan-bisikannya ketika dia dalam keadaan tidur. Dan ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antaranya adalah seorang itu berwudu ketika dia akan tidur. Berwudulah. Ya. Dan seorang kalau dia jalankan berwudu ini sebelum tidur, dia akan mampu membedakan keadaan. Tatkala dia tidur tanpa wudu dan tatkala dia tidur dengan berwudu. Ada semacam perbedaan. Tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Ya. Tapi ada semacam perbedaan, ketenangan ketika dia tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Kemudian dia merasa terlindungi. Apalagi kalau dia mengetahui tentang malaikat-malaikat yang mendoakan orang yang tidur dalam keadaan berwudu sebelumnya. Nah, ini semua akan mendorong dia untuk melakukan adab-adab tersebut. Ya. Kemudian membaca ayat kursi, membaca doa-doa ketika akan tidur. Ya. Ini semua akan memberi pengaruh dalam tidur kita. Ya. Sehingga seorang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Ya. Kalau kita melakukan adab-adab tidur itu. Kalau kita melakukan adab-adab tidur tersebut. Di antara bacaan yang juga dianjurkan kita membaca di malam hari adalah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan seterusnya. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan seorang yang membaca dua ayat ini di akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur, Allah akan melindunginya. Allah akan mencukupinya, melindunginya dari berbagai keburukan. Maka dengan demikian insyaallah adab-adab ini kalau dijalankan, jadi adab-adab tidur, dan kita perlu mempelajari hal ini, dan sudah pernah kita bahas, ayo kita amalkan, kita jalankan. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja, para pendengar radio Roja, dimanapun Anda berada, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, insyaallah sampai di sini, dan memang karena waktu dan lain hal, tidak ada pertanyaan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri kajian ini dengan iringan doa untuk semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta membimbing dan menjaga kita dari berbagai keburukan, melindungi diri kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari hal-hal yang buruk, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kepada kita istiqamah di dalam semua kebaikan. Aku lukau lihada, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatian semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf. Aku lukau lihada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.